Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wayarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah ta'ala pelajaran tafsir yang biasanya dan kita telah selesai alhamdulillah dari surat Az-Zariyat dan akan memulai tafsir surat At-Tur. Insyaallah kita mulai pekan yang akan datang tentang surat At-Tur dari ayat yang pertama. Dan untuk dua pertemuan ini, Senin maupun Selasa, kita baca beberapa hal untuk mengingatkan kita terkait dengan adabut talab, di antara adab-adab dalam menuntut ilmu. Setelah kita mengetahui dan sering kita diingatkan akan besarnya peranan talabul ilm, akan pentingnya menuntut ilmu syar'i, di antara salah satu fadilah dan keutamaannya adalah dimudahkan jalan seseorang menuju jannah. Sebenarnya dalam hadis yang antum semua telah mengetahuinya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, niscaya Allah pun akan mudahkan jalan baginya menuju jannah. Dan siapa dari kita yang tidak ingin dimudahkan jalannya menuju jannah? Begitu pula keutamaan-keutamaan yang lain, seperti dimintakan ampunan, didoakan, bukan hanya oleh malaikat, malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan demikian pula makhluk-makhluk Allah yang tak terlihat dan tidak kita bayangkan bisa mendoakan kita. Sebenarnya dalam hadis riwayat Abu Dawud dan selainnya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa talibul ilm yastaghfiruhu man fis samawati wa man fil ard hatta al haytan fil ma. Seorang pencari ilmu akan didoakan oleh makhluk Allah yang ada di langit maupun bumi, termasuk bahkan ikan-ikan yang ada di air, ikan-ikan yang ada di perairan, maka ia pun memintakan ampunan kepada seorang talibul ilm, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan pula bahwasanya banyak benda-benda mati, jamadat, pohon-pepohonan, batu, bebatuan yang tak bisa bicara, kita tidak mengetahuinya. Namun kata Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidaklah ada dari segala sesuatu pun kecuali mereka bertasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja kalian tidak memahami bagaimana mereka bertasbih. Dan setiap saat Allah subhanahu wa ta'ala yang menahan agar langit tidak runtuh dan bumi tidak bergerak. Inna Allah yumsikus samawati wal ardu antazula wala inzalata ma amsakahuma min ahadin min ba'di. Sesungguhnya Allah lah yang menahan langit-langit maupun bumi agar tidak runtuh, tidak bergerak. Dan seandainya langit itu runtuh maupun bumi itu bergeser dan bergerak, tidak akan ada satupun yang dapat menahannya selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. (Tuh) Begitu pula ketika Nabi alaihissalam berjalan-jalan di atas bukit Uhud, dan bersama beliau ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar dan Uthman, mereka berempat berjalan di atas bukit Uhud, dan tiba-tiba bukit Uhud bergetar. Maka Nabi alaihissalam pun menjejakkan kakinya sembari mengatakan, "Uskun Uhuda fa inna alayki nabiyyun wasiddiqun wasyahidan." Diamlah tenang engkau wahai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu sedang berada seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar, dan dua orang calon mati syahid, yaitu Umar dan Uthman, yang keduanya wafat karena dibunuh. Umar ditusuk ketika memimpin salat subuh, beliau selaku imam ditusuk dari belakang dengan belati beracun oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Dan beberapa hari beliau sempat hidup, dirawat dan dipangku oleh anaknya Ibnu Umar hingga beliau wafat. Begitu pula Utsman Ibnu Affan dikepung rumahnya oleh orang-orang yang terfitnah, mendemo beliau, menuntut dengan tuntutan-tuntutan dan menfitnah beliau dengan beberapa fitnah, hingga beliau tidak bisa keluar karena keamanan, tidak mengimami sholat jamaah, dan sudah ditawari oleh para sahabat pemberani di Madinah untuk diusir saja mereka yang datang dari luar ini, dari Mesir. Namun Utsman menolak karena khawatir terjadi pertumpahan darah di tanah suci Madinah. Seandainya beliau mau, beliau mudah mengatakan, ya, lindungi aku, perintahkan mereka semua pergi, lawan mereka, ya, lindungi aku, ayo kita lawan mereka, ya, dan hal-hal yang semisal seperti yang dilakukan oleh sebagian tokoh-tokoh yang mengaku, ya, pimpinan atau turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika disakiti sedikit ini sedikit menghasung umat untuk ikut, ya. Tapi tidak demikian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Bahkan ketika beliau ditawari, tidakkah kami lawan mereka? Tidakkah kami usir mereka dari Madinah? Jangan. Karena beliau khawatir pertumpahan darah. Beliau menahan mereka, merintahkan mereka pulang saja, hingga beliau yang menjadi korbannya. Di antara mereka merangsek masuk ke rumah dan memotong tangan Utsman dan menusuk jantung atau dada beliau. Sementara Al-Quran sedang beliau baca, bersimbah darah dalam keadaan Al-Quran, mushaf yang sampai sekarang kita kenal dengan Mushaf Utsmani, yang hasil beliau mengumpulkan dan menyatukan mushaf tersebut dengan rundingan para sahabat ahli Al-Quran dan yang berkompeten padanya. Maka demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas bukit Uhud, ternyata Uhud bergetar dan Rasul mengajaknya bicara. Uskun Uhudan, diamlah tenang engkau wahai bukit Uhud, karena sesungguhnya di atasmu ada nabi, ada siddiq, dan ada dua orang syahid, yaitu beliau dan Abu Bakar Siddiq dan Umar serta Utsman. Ini salah satu di antara apa yang menunjukkan, ya, bahwasanya hal-hal tersebut yaitu paham. Dan sebagaimana kata Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, tidaklah segala sesuatu melainkan bertasbih, memuji Rabb-Nya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian yang tidak memahami bagaimana cara mereka bertasbih. Begitu pula dalil-dalil yang lain, ya, bagaimana mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang biasa dipijak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kayu, ya, suatu batang pohon yang menangis mengeluarkan suara seperti rengekan anak sapi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendekatinya dan mendekapnya sehingga dia pun berhenti meringis, dia pun berhenti menangis, ya, karena dia terpengaruh dengan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekian banyak dalil terkait dengan hal ini. Begitu pula tidak ada satu batu pun, tidak ada satu kerikil pun yang mendengar seorang haji ataupun umrah bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, kecuali dia akan bersaksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Wa khairul hajji al-ajjuz zaj, dan sebaik-baik haji adalah yang menyembelih sendiri kurban tamattu'nya dan yang mengeraskan suara talbiyahnya. Begitu pula Hajar Aswad akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang siapa-siapa saja manis talamahu bil haq, yang menyentuhnya dengan benar, dengan akidah yang lurus. Dan banyak lagi dalil-dalil tentang hal tersebut. Maka benda-benda mati, pohon pepohonan, batu bebatuan bisa bertasbih. Namun kita saja yang tidak faham cara mereka bertasbih. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran. Dan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, wa inna talibal ilm, sesungguhnya pencari ilmu, la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard hatta al haitan fil ma, akan dimintakan ampun oleh penghuni langit maupun bumi termasuk ikan-ikan yang ada di perairan. Itu baru segelintir di antara sekian banyak keutamaan mencari ilmu. Belum lagi sebenarnya disebutkan oleh sebagian ulama, kalaulah menuntut ilmu agama itu tidak ada yaitu fadilah yang lain kecuali hanya menyibukkan pelakunya dari was-was, dari maksiat, dari hal-hal permainan yang tak berguna. Karena sebab dia menghafal Quran, dia teralihkan dari main-mainan yang tak bermanfaat. Karena sebab dia mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia teralihkan dari ya, was-was atau tontonan atau tayangan yang tidak manfaat. Karena kesibukan dia dalam masalah ya, al-fiqih atau aqidah atau pelajaran-pelajaran ilmu agama, maka mengalihkan dia dari hal-hal yang dosa ataupun tak bermanfaat. Maka itu pun sudah menunjukkan sebagai suatu keutamaan menuntut ilmu tersendiri. Apalagi jika menuntut ilmu memiliki keutamaan-keutamaan lain yang lebih banyak. Maka setelah kita mengetahui pentingnya menuntut ilmu, dan di sela-sela tafsir kita surat Az-Zariyat dan surat Sad atau surat At-Tur yang akan kita bahas pekan depan insyaallah, di sela-sela ini kita akan bahas adab, di antara adab talibul ilm. Ya. Di antaranya tentunya yang pertama, dan ini sering dan kita ingatkan dan kita semua membutuhkannya termasuk yang bicara, yaitu tashihun niyah, meluruskan niat, ya. Meluruskan niat-niatan kita dalam belajar. Ya. Apakah kita belajar itu hanya ingin dapat secuil atau seabrek dari tujuan-tujuan duniawi yang rendahan, minjah dari jabatan, aumal atau harta, atau sana nas, ujian orang atau yang selainnya, maka marilah kita benahi niat-niatan kita. Karena senantiasa seseorang yang beramal dan ibadah, tidaklah ia mengerjakannya kecuali syaitan harisun, syaitan akan semangat untuk meruntuhkan, menggugurkan amalan dia, atau minimalnya mengurangi dan merusak pahala amal dia, mengurangi bobot amalan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula karena kita semua yang masih hidup, seperti kata Ibnu Mas'ud, man istanna falyastanna biman qad mat, siapa hendak mengambil teladan di antara kalian, teladanilah orang yang telah berlalu, yang telah mati dari pendahulu kita yang saleh. Fa innal hayya la tu'man alaihi alfitnah, karena orang yang masih hidup tidak pernah dirasa aman dari yang namanya fitnah, cobaan, godaan, ujian. Oleh karenanya senantiasa para ulama terus berusaha membimbing atau minta bimbingan kepada Allah, meluruskan, mengoreksi niat-niatan mereka. Lebih-lebih qalbu itu disebut qalbu litaqallubihi, karena sering berbolak-baliknya. Ya, sering berubah-ubahnya. Begitu pula apa yang diwasiatkan oleh Sufyan Tsauri rahimahullah, ma'alattu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati, aku belum pernah mengobati sesuatu pun yang lebih berat bagiku daripada mengobati niat. Itu kata beliau, seorang kabir minal ulama, kabirul ulama, ulama besar, ulama kibar di masanya, bahkan sampai sekarang ulama hadis. Ya, Sufyan bin Sa'id Tsauri rahimahullah mengucapkan ucapan ini, menunjukkan kepada kita bahwasannya meluruskan niat, mengikhlaskan niat itu butuh jihadun nafs, memerangi hawa nafsu, memerangi jiwa. Ya. Fa inna nafsal ammaratun bis su', illa ma rahim rabbi, karena senantiasa nafsu ya, jiwa itu mengajak kepada hawa, menyeret kepada hawa, sehingga seorang bersikap menyikapi dengan hawa, bukan lagi dengan qala Allah qala Rasul, bukan lagi karena mengikuti mana firman Allah, mana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada meluruskan niat terdapat padanya barakah. Ya, dan begitu pula akan diperbesar pahala seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, "Wa kam min amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah." Betapa banyak amal-amal yang terlihat besar tetapi menjadi kerdil timbangannya, bobotnya di sisi Allah karena masalah niatnya. "Wa kam min amalin saghir tukabbiruhu an-niyyah." Dan betapa banyak amalan yang kecil terlihat remeh di mata orang, namun menjadi besar pahalanya karena juga masalah niat. Oleh karena itu sebagian salafus saleh pendahulu kita yang saleh memesan, berpesan kepada kita, ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu lil amal. Pelajarilah senantiasa niat, ya. Koreksilah terus niat-niatan kita karena sebab itu adalah di antara sebab yang paling mengena, faktor yang paling bisa untuk diterimanya amal, termasuk di antara sebab diterimanya amal, diperbesar pahala dan ganjarannya adalah terkait juga masalah niat. Meskipun itu bukan satu-satunya syarat diterimanya amal, sering kita sebutkan ikhlas dan mutabaah, meneladani ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun niat itu yang pertama dan teramat sangat penting. Adapun dalil-dalil teramat banyak, perintah ikhlas untuk kita ikhlas dalam melakukan amalan dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, ya, bukan hanya dalam menuntut ilmu, dalam semua ibadah. Salah satunya ayat yang kita semua telah menghafal yang dalam Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka semua diperintah melainkan agar mereka mengibadai Allah semata dengan mengikhlaskan ibadah ini, ad-din di sini ibadah. Dengan mengikhlaskan ibadah agama ini hanya untuknya Allah Subhanahu Wataala, sebagai orang-orang yang tulus memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Begitu pula ayat-ayat yang lain. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb pengatur seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan itu aku diperintah dan aku termasuk yang pertama-tama berserah diri. Begitu pula dalam surat Al-Kahfi, "Aman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik biibadati rabbih ahada." Dan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia melakukan amal yang baik yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mempersekutukan Rabbnya dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya. Ini ikhlas. Ya, sehingga tidak ikhlas kebalikannya mempersekutukan Allah, syirik billah, baik syirik besar maupun kecil, syirik kecil seperti riya dan yang lain, ini bisa menghancurkan amal itu saja. Adapun syirik besar bisa menggugurkan semua amalan. La in asyrafta la yahbatanna amaluk, kata Allah, kalau engkau mempersekutukan aku, berbuat syirik, maka niscaya akan gugur semua amalan-amalanmu. Begitu pula ayat-ayat yang lain banyak seperti wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Kelak akan dihadapkan kepada kami amal-amal orang musyrikin kepada kami, namun kami akan menjadikan amal-amal mereka tersebut yang terlihat banyak hanya seperti debu-debu yang berterbangan, sirna, hilang, tak berbekas, sirna, tak berbobot, tidak diterima sama sekali sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ayat-ayat. Adapun di antara hadis-hadis yang mengingatkan masalah niat, ya, ada hadis yang umum, hadis pertama dalam Arba'in Nawawiyah, hadis pertama dalam Sahih Bukhari, hadis pertama dalam Riyadhus Shalihin, hadis pertama dalam banyak kitab-kitab hadis. Hadis Umar bin Khattab, "Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Tiap-tiap amal itu bergantung niatnya. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya hanya sebatas dunia, ya cuma dapat itu. Ya. Bahkan bukan hanya itu, bahkan dia akan terancam dengan perkara yang mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun niatnya untuk akhirat, untuk terangkat derajatnya di sisi Allah, mendatangkan keridhaan Allah, mendakwahkan agama Allah. Ya, begitu pula diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat dari murkanya Allah dan nerakanya Allah, masuk ke jannahnya Allah, maka itu yang akan dia dapatkan. Apakah ibadah salatnya, apakah ibadah hijrah, apakah dakwah, apakah qiraatul Quran, sedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Kata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau sannaftu kitaban la abda'u bi hadzal hadis." Akamakala rahimahullah, seandainya aku akan menulis sebuah kitab, aku akan jadikan, aku akan mulai dengan hadis ini, atau aku akan jadikan hadis ini sebagai hadis yang pertama, karena ini mengingatkan masalah niat. Adapun terkait dengan menuntut ilmu agama, menuntut ilmu agama syariat, syariat agama Allah Subhanahu wa taala butuh ikhlas. Terkait dengan hal tersebut bisa datang beberapa hadis, seperti di antara hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradad dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu yang semestinya dicari padanya wajah Allah, yang semestinya ia ikhlas padanya, namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebagian dari perkara dunia, niscaya ia tidak akan mendapati wanginya aroma jannah pada hari kiamat. Ini diantara hadis. Begitu pula hadis terkait dengan kisah tiga orang, tiga golongan yang dengan tiga golongan tersebut neraka akan, yaitu menyiksa pertama kali sebelum para penghuni lainnya yang akan memasukinya. Sebenarnya dalam hadis yang masyhur sering kita dengar, talatun awwalu man tus'aru bihi an-nar, tiga golongan yang pertama kali neraka akan dinyalakan untuk membakar menyiksa para penghuninya. Tiga golongan tersebut disebutkan ada orang yang bersedekah tetapi hanya untuk dibilang fulan karim, fulan jawad, fulan dermawan, fulan baik hati. Dia menyumbang hanya untuk dibilang seperti itu. Ada orang yang lain yang dia berjihad, berjuang, terlihat membela agama Allah, ternyata tujuannya liyukal fulan jari, ya, untuk dikatakan fulan pemberani, fulan hebat. Ya. Waqad qil, dan sungguh itu telah dikatakan oleh orang-orang, telah dapat pujiannya disegerakan di dunia. Dan begitu pula di antara golongan tersebut, dan ini yang jadi syahid, adalah seorang yang baca Al-Quran atau seseorang yang mempelajari ilmu agama Allah tetapi untuk tujuan liyukal, agar dikatakan fulan alim atau fulan qari, fulan hebat bacaannya, fulan itu si qari, enak lagunya, bagus bacaannya, fulan itu alim, ahli ilmu, ya, hebat ilmunya, menguasai sekian banyak cabang ilmu syariat, ila akhirih. Waqad qil, dan mungkin itu telah diucapkan, telah dikatakan oleh orang-orang kepadanya, disegerakan nikmat tersebut, namun dia kelak masuk neraka bahkan pertama-tama kali. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengingatkan mereka tiga golongan ini dimasukkan neraka jahanam terlebih dahulu, qabla al-ubadil awthani, bahkan sebelum para penyembah berhala, bahkan sebelum para penyembah berhala, mereka dulu pertama kali disiksa, waliyazubillah. Hendaknya hadis ini membuat kita ngeri dari yaitu mempersekutukan Allah dalam ibadah kita, termasuk dalam mempelajari ilmu syar'i. Sebaliknya juga memotivasi kita untuk mempelajari ilmu agama Allah dan beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawfiquna illa billah. Dan adapun terkait dengan ikhlas dalam menuntut ilmu agama, disebutkan oleh para ulama Allah Ta'ala, itu bukan syarat ibtidai. Tidak dipersyaratkan, yakni harus ini seseorang demikian dalam awal kali pertamanya. Ya, artinya ketika seseorang belum dapat niatnya, kemudian dia tinggalkan menuntut ilmu. Sudahlah, karena saya belum bisa ikhlas, karena niat saya belajar, ya, masih niat saya masih kepingin jadi ini, kepingin dapat ini, kepingin dapat itu, maka saya enggak usah belajar dulu. Ini diingatkan oleh para ulama, ini salah. Tapi tetaplah dia belajar sembali terus memohon kepada Allah diberi keikhlasan dan jihadun nafs dan melawan hawa nafsu. Dan insya Allah selama perkembangan dan begitu pula perjalanannya menuntut ilmu akan dibenahi, diberi taufik, dibimbing hingga lurus niatnya. Dan sebagaimana itu telah terjadi pada para pendahulu kita yang mulia dan orang-orang utama, baik dari para ulama, a'immah maupun bahkan sahabat. Dan disebutkan di antara mereka ada yang dulunya, awal mulanya masuk Islam karena diberi ghanimah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagian mereka dulu menyebutkan awal mulanya, ya, tidak semua, ya. Sebagian di antara mereka belum menguat, ya, imannya, namun sebagian mereka ada yang ikut-ikut kaumnya, ada yang yaitu mencari ingin mendapatkan ghanimah dan ingin menghindar dari celaan kaumnya yang telah berbondong-bondong masuk Islam. Namun kemudian setelah itu membagus, membaik, terbaiki imannya dan pengetahuannya terhadap al-Islam sehingga tidak lagi dia yaitu mencari yaitu dunia di balik amalannya. Bisa jadi sebagiannya di awalnya pengen ikut jihad hanya ingin dapat ghanimah, ingin dapat ini, ingin dapat itu. Tapi sepanjang perjalanannya dia sudah enggak pengen lagi. Bisa jadi di awalnya seseorang belajar hanya ingin ya dipanggil ya apalah, apa kiai atau ustaz atau haji atau apalah, tetapi dengan perjalanannya menuntut ilmu dia tidak pengin lagi hal yang seperti itu. Begitu pula orang yang sedekah, begitu pula orang yang beberapa hal yang lain-lainnya, tetapi khusus menuntut ilmu, betapa banyak apa yang disebutkan kisah-kisah dari para ulama rahimah taala, ya, sebagaimana Sufyan rahimahullahu taala yang beliau pernah mengatakan innahum yatlubunahu bighairi niyyah. Dulu mereka di awal-awal mempelajari ilmu tanpa niat yang benar. Ya. Tapi kemudian setelah itu baru diberikan niat yang lurus, niat yang benar tersebut. Sebagai disebutkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya, dalam mukaddimah Sunan Ad-Darimi, dan Sunan Ad-Darimi dalam mukaddimahnya itu membicarakan masalah ilmu dan juga banyak kitab-kitab dalam ilmu agama awalannya membahas tentang masalah ilmu karena memang itu miftahnya dan itu penghasung untuk seseorang mau mempelajari ilmu, bisa menyelesaikan kitab sampai akhir, bisa tetap semangat dalam mempelajari ilmu. Disebutkan tentang masalah-masalah ilmu. Disebutkan dalam mukaddimah Sunan Ad-Darimi, ya, Sufyan mengatakan talabna hadzal ilm wa ma lana fihi kabiru niyyah. Kami dulu menuntut ilmu ini sementara kami belum punya niat yang besar. Bukan niatan-niatan yang agung membela agama Allah, mendapat kedudukan yang paling tinggi di jalannya Allah, bukan ingin dekat kepada Allah, bukan niat-niat yang besar, tapi perkara yang remeh-remeh sekali. Saya belajar cuma untuk ya inilah ini. Kami dulu mempelajari ilmu belum dapat niat yang agung. Tsumma razaqallahu ba'du fihi niyyah. Kemudian setelah itu baru Allah berikan rezeki setelahnya berupa niat yang benar. Wa hadza tsabit an ghairi wahid min al-a'immah. Bahkan ini sahih ucapan ini dari selain beliau, dari para imam-imam mengucapkan hal ini. Oleh karena banyak para ulama ketika menyebutkan adab menuntut ilmu ini, di samping mereka mengingatkan hendaknya ikhlas, tapi juga mereka mengingatkan tanbih dalam peringatan masalah ini. Sebab sebagian orang kemudian ketika merasa saya belum bisa ikhlas, saya belum benar, belum lurus niat saya, kemudian dia tinggalkan menuntut ilmu. Ya sudah, kalau begitu saya enggak usah belajar sekalian. Tidak, tidak benar yang demikian. Utlubul ilm, tetaplah menuntut ilmu. Wajahid nafsak. Dan perangilah hawa nafsu, berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tentang masalah niat dan ikhlas dan banyak lagi tentang perkara-perkara tersebut. Terkait dengan masalah niat. Adapun di antara adab yang lainnya adalah bersemangat di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam menghadapi rintangan-rintangan di tengah-tengahnya. Baik seseorang belajar dalam menghafalkan Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an, dia mendapati kesulitan di awal-awalnya atau di pertengahannya, sulit untuk memutkinkan hafalannya. Begitu pula untuk membaca hadis, menghafalkan para rawi atau perkara fikih sering terlewat, terlepas, terlupa, ya. Maka membutuhkan semangat dan membutuhkan kesabaran dalam menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ini berbicara masalah umum, segala macam hal yang bermanfaat maka Rasul kita membimbing untuk kita bersemangat padanya. Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya, Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau pada segala apa yang dapat memberimu manfaat dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan engkau bersikap loyo, ya, melemah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Yahya alaihissalam ketika Allah wahyukan kepadanya, ya, maka dalam surat Maryam Allah katakan, ya Yahya khudzil kitab biquwwah, wahai Yahya ambillah kitabku ini dengan kuat. Maka diperintahkan untuk memegangnya, mengambilnya dengan kuat. Begitu pula Allah wasiatkan Bani Israel dalam surat Al-A'raf, khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi. Ambillah dari apa yang telah kami berikan kepada kalian ini, ilmu wahyu, dengan kuat. Kalian peganglah, wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa-apa yang ada di dalamnya. Begitu pula Allah memerintahkan kepada nabinya di antara nabi Bani Israel. Nabi terbesar yang pernah ada di Bani Israel adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan nabi termulia nomor 3 setelah Nabi Muhammad SAW dan Ibrahim. Dan sebelum Isa ataupun Nuh. Maka Musa Allah perintahkan, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Dan Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu di antara sekian manusia dengan memberikan kerasulan kepadamu, dengan risalahku kuberikan kepadamu, wabikalami, dan dengan firmanku, ya, engkau aku ajak bicara langsung, disebut dengan kalimullah, ya, fakhudh ma ataituka, maka ambillah apa yang telah aku beri kepadamu, wakum minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk di antara orang-orang yang bersyukur. Kemudian juga Allah katakan setelahnya, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'in fakhudhha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Allah perintahkan juga untuk mengambilnya dengan kuat dan perintahkan kaummu agar memeganginya dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan semangat agar seseorang terus menambah di antara ilmu apa yang ada, untuk dia terus menambah dan menambah dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakan hai Muhammad, berdoalah wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Kata para ulama, tidak ada dalam Al-Qur'an Allah perintahkan nabinya bil izdiyad, untuk menambah sesuatu apapun daripada minta ditambahkan ilmu. Maka di sini Nabi minta tambah, Rabbi zidni, ya Allah tambahkan, bukan tambahkan harta, tambahkan ini, tambahkan itu. Meskipun sebagiannya boleh, tetapi hanya ada dalam Al-Qur'an dengan lafaz Rabbi zidni, ya Allah tambahkanlah untukku, tidak ada lain dan tidak bukan kecuali Rabbi zidni ilman. Dan ini juga bagaimana seorang akan menambah ilmu, apakah dengan berpangku tangan, tidak melakukan usaha dan sebab, bila wahyu Allah tidak demikian didapatkan. Ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak didapatkan dengan demikian, la yanalul ilm mustahin wala mutakabbir, tidak akan dapat ilmu orang yang pemalu dan yang sombong, tidak mau bertanya gengsi dan tidak mau tanya hal yang benar dan baik. tidak akan didapatkan. Begitu pula la yanalul ilm bi rahatil jism, tidak akan didapatkan ilmu dengan jasad yang santai-santai seperti kata Yahya bin Abi Katsir, tidak akan didapatkan ilmu dengan badan yang santai-santai. Maka ini mengingatkan kita untuk bersemangat dalam hal tersebut. Begitu pula bagaimana kesabaran salafus saleh, para pendahulu kita, dan semangat mereka, baik dari kalangan sahabat maupun setelah-setelah mereka. Ibnu Abbas sampai menunggu sahabat senior keluar dari rumahnya, beliau tunggu di depan pintunya. Sampai sahabat tadi setelah keluar melihat Ibnu Abbas, wahai anak paman Rasulullah, ini saudara sepupu Rasulullah, karena beliau putranya, ya, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, pamannya Rasul Abbas bin Abdul Muttalib. Pamannya Rasul banyak, tapi yang dapat masa-masa keislaman hanya 4. Yang 2 masuk Islam, yang 2 tetap kafir. Yang 2 tetap kafir karena nama-namanya jelek. Ya, meskipun dipanggil kunyahnya Abu Lahab dan Abu Talib, namanya yang satu Abdul Manaf, yang satunya Abdul Al-Uzza. Hambanya Uzza, hambanya Manaf. Ini berhala. Tapi ada pun yang 2, tapi berbeda dua sikap ini. Abu Talib meskipun tetap memilih agama kaumnya, tidak memusuhi. Ya. Tapi tetap memilih di atas agamanya sampai mati. Dan Abu Lahab penentangannya jelas, dan Allah balas dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dan dua pamannya yang lain masuk Islam, Hamzah dan Abbas. Dan Abbas ini paman Rasulullah SAW. Dan putranya Abdullah bin Abbas, anak dari paman Rasulullah SAW, belajar ke sahabat-sahabat senior sepeninggal Rasulullah SAW. Maka sampai sahabat senior tadi mengatakan, wahai anak paman Rasulullah, tidakkah engkau kirim utusan kepadaku sehingga aku mendatangimu? Apa yang kau inginkan tahu? Apa yang engkau ingin tanya tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Engkau tinggal kirim utusan, saya akan datang. Gak perlu repot-repot. Saya datang ke rumahmu, meskipun lebih muda, meskipun lebih muda usianya. Saya yang datang ke tempatmu, karena engkau anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ibn Abbas tidak demikian. Ya. Dan mereka para ulama mengatakan alilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu didatangi dan tidak diminta datang. Ini hukum asal. Begitu pula sebagian mereka memegangi tali kendali, ya, tunggangan gurunya, ya, sampai membuat sungkan yang di atasnya gurunya. Biarkan, biar aku turun bersamamu, jangan. Demikianlah kami dulu diajari. Maka demikian mereka dengan semangat, dengan terpaan angin, badai pasir di depan pintu sahabat yang lain, mereka terus belajar hingga pada waktunya Ibnu Abbas jadi rujukan dan disebut habru hadil ummah wa bahr, ya, ulama'nya umat ini dan ilmunya seperti samudra luas. Disebutkan pula oleh Ibnu Mubarak rahimahullah, ya, seorang alim kabir, ulama besar di masanya bahkan sampai zaman kita, Abdullah bin Mubarak subhanallah memiliki keutamaan dan karakteristik, begitu pula manqabah kemuliaan yang sangat banyak. Di antaranya tentang masalah menuntut ilmu dan jihad beliau, sedekah beliau banyak. Tentang masalah menuntut ilmu, beliau pernah ditanya, ila mata tatulubul ilmu, sampai kapan Anda mencari ilmu? Kata Ibn Mubarak, ilal mamat, insyaallah, sampai mati insyaallah, kata beliau. Sampai mati insyaallah. Maka tidak ada kata berhenti dan istirahat. Seorang kemudian mengatakan, yaitu saya sudah ngajar, berarti saya enggak butuh lagi belajar. Justru yang ngajar itu butuh lebih serius dalam belajar. Karena dia bukan hanya lagi belajar untuk mengamalkan dirinya sendiri, tapi dia juga mengajarkan ke orang lain. Maka dia harus hati-hati apa yang dia ajarkan, apa yang dia sampaikan, maka dia pun harus belajar. Maka sampai mati, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, talabul ilm minal mahdi ilal lahdi, belajar ilmu itu dari buayan, dari kecil hingga liang lahat, ibarat demikian, ya. Minal mahdi ilal lahdi. Dan begitu pula sekian banyak contoh-contoh di antara kesabaran, yaitu para pendahulu kita yang saleh, yang sekalipun kita tidak ada apa-apanya dan kita tidak bisa menandingi, apalagi melebihi mereka, namun kita disyariatkan untuk mencontoh mereka, meneladani mereka, mengikuti jejak mereka. Ya. Begitu pula disebutkan di sana, akhdul ilm min akabiri baladih wal a'la rudbah wal aktar syuhrah. Seorang mengambil ilmu dari para pembesar-pembesar tokoh agama di daerahnya dulu, ya, sebelum rehlah ke ke tempat lain sebelum mencari ilmu ke tempat lain. Dan ini kebiasaan para ulama radhiyallahu ta'ala, selain rehlah mencari ilmu dengan perjalanan jauh, ini beberapa adab yang teradab menuntut ilmu. Insyaallah kita lanjutkan besok satu pertemuan lagi hari Selasa insyaallah ta'ala, terkait dengan adab yang teradab adab mencari ilmu. Allah alam suhab wa sallallahu ala Muhammad subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita ambilkan dari kitab Qawaidul Muhadditsin, At-Ta'sil Syar'i bil Qawaidil Muhadditsin. Jazakumullahu khairan.